ada bisnisnya, ada rumahnya, ada keluarganya, enggan hijrah ke Madinah. Begitu perang Badar, mereka dipaksa orang kafir untuk ikut perang melawan orang Islam di Madinah. Matilah mereka itu, orang fanatisme. Ketika mati turunlah ayat 97, di mana mereka difonis oleh Allah zalim, matinya dalam keadaan zalim padahal orang Islam. Secara zahir agamanya Islam, mengaku Islam, tapi tidak mau berpihak kepada Rasul dan kaum muslimin. Yang kedua difonis oleh Allah masuk neraka jahanam padahal orang Islam. Yang ketiga difonis oleh Allah su'ul masir, ya tempat kembalinya adalah tempat yang paling buruk. Allah berbunyi, Allah berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'fina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Itu ya, karena tafsir maudhu'i, tafsir tematik itu yang berbicara Quran, kita hanya menyampaikan, bukan logika orang yang berbunyi. Terakhir yang keempat Bapak sekalian, ahkamuha, hukum-hukum hijrah. Hukum hijrah ada empat. Yang pertama hukumnya wajibah, wajib. Jadi ketika seseorang tinggal di sebuah negeri atau di daerah atau perumahan, di situ dia tidak bisa mengamalkan ajaran Islam, sholat gak bisa, akidahnya terancam, di mana aja, perusahaan atau di rumah atau di desa atau di kampung, maka waktu itulah dia harus pindah, wajib hukumnya pindah ke daerah, ke perusahaan, ke tempat yang dia bisa mengamalkan ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam lebih mahal daripada gaji, Islam lebih mahal daripada tanah. Makanya Nabi dan sahabatnya disuruh hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah karena akidah lebih mahal daripada Mekah. Walaupun akhirnya Mekah nanti juga dapat juga kembali lagi ke Mekah. Yang kedua, al-mandubah, hukumnya sunnah. Artinya begini, dia sebenarnya di daerahnya sudah bisa mengamalkan Islam walaupun tidak, ya, ya tidak lengkap, tidak universal, masih bisa mengamalkan Islam. Tidak terancam murtad umpamanya, tidak terancam akidahnya. Tetapi ketika pindah ke negeri yang lainnya, ke tempat yang lainnya, itu umat Islam lebih kuat, bertambah kuat. Ketika itulah dia pindah ke sana, hukumnya apa Bapak Ibu? Sunnah. Walaupun masih bisa mengamalkan Islam. Yang ketiga, al-mubaha, yaitu orang yang tidak wajib hijrah karena tua, karena anak kecil, karena orang perempuannya tidak sanggup pindah ke sana yang jauh itu. Itu hukumnya mubah. Ketika dia hijrah mubah. Seperti kata Ibnu Abbas, ayat ilal mustadafin, kecuali orang yang lemah. Saya waktu itu masih masuk orang yang lemah, karena waktu itu saya masih kecil, kata Ibnu Abbas. Nah seandainya beliau dan orang-orang yang lemah yang lainnya hijrah ke Madinah, itu hukumnya apa Bapak Ibu? Mubah. Yang terakhir adalah hijrah yang muharramah, hijrah yang hukumnya haram, yaitu ketika orang Islam pindah ke negara orang kafir, membuat orang kafir kuat, negaranya lemah. Orang Islam ahli atom, ahli nuklir, ya, ahli teknologi, ahli kedokteran, pindah ke negara kafir, sehingga yang memanfaatkan siapa? Negara kafir. Maka hijrah yang seperti itu hukumnya haram, karena membuat kuat orang kafir, membuat lemah orang Islam. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca kitab yang berjudul, kitabnya ya, fenomena hijrahnya para ulama, para intelektual ya, ke negara-negara kafir. Ternyata di Amerika, di Inggris, di Perancis itu banyak pakar-pakar teknologi yang beragama Islam, karena di negaranya mungkin digaji kecil, kurang diperhatikan, akhirnya hijrah ke negara-negara kafir yang gajinya besar. Itu ulama mempunyai fatwa, hijrah yang seperti itu hukumnya haram. Kecuali kalau dia tinggal di sana dalam rangka berdakwah. Nah itu lain lagi pasalnya. Bapak sekalian, ini saya ambil dari kitab Indonesia saudara Bapak Ibu. Yang lagi ngomong di sini, judulnya Al-Hijrah Fil Quranil Karim. Sekitar 600 halaman dan diterbitkan di Riyadh, Saudi Arabia, di Maktabah Rus. Dan di sini alhamdulillah juga sudah diterjemahkan, dicetak di Gema Insani Press. Barang siapa yang membaca silakan baca. Dan yang terpenting diamalkan Bapak sekalian, karena tulisan atau apa yang kita dengar bukan sekedar rekreasi intelektual, tapi harus diamalkan. Disitulah terjadi keberkahan dalam hidup ini. Bapak sekalian, maaf saya tidak bisa menambah, waktu sudah habis karena Bapak juga Ibu ada kewajiban lagi untuk bekerja. Sampai sini saja, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk berhijrah sehingga masa depan kita lebih baik, dan kita dipanggil oleh Allah. Semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Aku lukau lihada wa ahdudu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Sebelum kita tutup, ada informasi bahwa Majelis Taklim Komsel akan mengadakan kegiatan Muharram Ceria bersama Hadrat Alwi mengisolat dengan sana pada hari Minggu pada tanggal 9 Januari pada jam 8 hingga selesai, tepatnya di Kebun Binatang Kebunan. Dalam acara ini terdapat santunan untuk anak-anak yatim, dan bagi Bapak dan Ibu yang menyisikan sebagian dari sini untuk anak yatim, sudah terdapat kotak untuk yang di depan maupun di belakang. Baik, kita tutup kajian kali ini dengan baca doa bersama majelis. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.